Bismillah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Wa'alam anna lilhal ma'amilihi thalath halat. Ihdaha wahiya al-asl ay ta'akhkhar anhu kaja'a zaidun raqiban wa ay yataqaddam alayhi karakiba ja'a zaidun wa inna ma yakunu kadhalik idha kana al-amil fiha fi'lan mutasarrifa kama masalna aw sifah tashbihul fi'l al-mutasarrif fi nahw zaidun muntalikun musri'an fa yajuzu an tu'akhkhira musri'an an muntalik wa an taqaddamahu nahw wa an tuqaddimahu nahw musri'an zaidun muntalikun qala Allahu ta'ala khashi'atan absaruhum yakhrujun athaniyah ayataqaddam alhal ala amiliha wujuban wa dhalika ma idza kana laha sadrul kalam nahu kaifa ja'a zaidun li anna kaifa laha sadrul kalam fa kaifa fi mawdi'il hal min zaidin wa hal hiya zurfun aw ismun wa 'ala alqawlain yastafhimu biha 'anil ahwal فعلى الأول يكون معناها في هذا المثال في أي حال جاء زيد وعلى الثاني يكون معناها على أي حال جاء زيد قال ابن أنقاء وإنما يقع كيف خبر المبتدأ ولو في الأصل فيما لا يستغني عنها وحيث كانت فضلة تقع حالا كالمثال المذكور وقوله تعالى وكيف تكفرون بالله أي على أي حال أو في أي حال تكفرون أو مفعولا مطلقا وتحتمله الآية والمثال الثالثة أي تأخر الحال عن عاملها وجوبا يمتنع تقديمها وذلك فيما إذا كانت جملة مقرونة بالواو كجئت والشمس طالعة أو مؤكدة لعاملها كولي مدبرا walla mudabbiru ay au limadmun jumlah qablaha ka zaidun abuka atufan au kana amiluha makrunan bilam qasam muttasilatun bih ka wallahi la aqumanna ta'ian au kana fi'lan jamidan غير متصرف كفعل التعجب ونعمة وبئس وليس أو غير فعل كاسم الفعل نحو هيهات زيد راكبا أو صفة تشبه الاسم اسم الجامد لعدم تصريفها كاسم التفضيل إذا لزم الإفراد وتذكير نحو هذا أفصح الناس خطيبا أو كان مصدرا مقدرا بالفعل وحرف مصدري نحو يؤجبني ركوب الفرس مسرجا أو كان لفظا متضمنا معنى الفعل دون حروفه كاسم الإشارة نحو فتلك بيوتهم خاوية فإن تلك عامل في خاوية لأن فيه معنى الفعل وهو أشير دون حروفه والتمني وهو أشير duna hurufihi wat tamanni nahu laita zaidan muhsinan akhuka wat tarajji nahu la'allahu amiran abuka wat tashbih nahu ka'annahu musfiran musfiran qamar qamar wat tanbih kahadha ba'li shaykha wa qila la ya'mal fiha at-tanbih wa huwa al-asah li'alla yakhtalif 'amilul hal wa 'amilu sahibiha wa dhurf al-mustakir nahu fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin fa mu'ridin hal minhum al-majrur bil-lam wa nasibuha ma fihi min ma'na al-istiqrar wa sahibuha idha amiluha aw juz'un amiluha wa jaza dhalik li'anna al-amil haqiqah huwa al-muta'alliq bi-mahdhuf muta'alliqul mahdhuf wal-istifham ya jarata ma anta jarah fa jaratun hal min anta mansubun bima lima fiha min ma'na at-ta'zim ay azimatun anta fi hal al-jawar aw hiya tamyiz wasmul jins al-muradu bihi at-ta'zim ka antar rajul aliman fa'alima hal min ad-damir al-mustatir fi ar-rajul ala sahih li'annahu bima'na al-kamil la min anta wa yahtamilu at-tamyiz bal huwa ahsan wa tusamma qala syarih rahimahullahu ta'ala wa'alam anna lil-hali ma'amilihi thalatha halat. Ketahuilah bahwasanya bagi hal bersama amilnya ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan bagi hal terkait dengan tiga ataupun terkait dengan amilnya. Ihdaha wahiyal aslu an yata'akhar anhu kaja zaidun rakiban wa an yataqaddam alaihi karakiban ja zaidun. Keadaan yang pertama dari hal bersama amilnya adalah wahiya al-asl, yaitu keadaan yang asli, keadaan yang asal, yaitu an yata'akhar anhu, hal diakhirkan dari amilnya. Seperti ja'a zaidun rakiban, di sini rakiban hal diakhirkan dari amilnya ja'a. Ini yang asal, hal diakhirkan dari amilnya. Wa an yataqaddama alaihi, dan terkadang hal mendahului amilnya, seperti rakiban ja'a zaidun. Rakiban ja'a zaidun, dalam keadaan berkendaraan Zaid datang. Wa innama yakunu kadzalika idza kana al-amilu fiha fi'lan mutasarrifan kama mathalna. Tidak lain boleh demikian didahulukan hal ataupun diakhirkan. Idza kana al-amilu fiha fi'lan mutasarrifan, apabila amil padanya pada hal adalah fi'il yang bertasarruf. Kama mathalna, sebagaimana yang telah kami contohkan. Ja'a itu fi'il yang bertasarruf, sehingga boleh hal datang darinya dalam keadaan diakhirkan, itu yang asal, ataupun diawalkan. Aw sifatan tushbihul fi'l al-mutasarrif, atau ketika amil dari hal itu adalah sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Seperti contoh Zaidun muntaliqun musri'an, Zaid berangkat dengan bersegera atau dalam keadaan bersegera. Zaidun muntaliqun musri'an. Muntaliq adalah sifat yang dia menyerupai fi'il yang bertasarruf, karena dia diambil dari fi'il yang bertasarruf. Yantalaqa yantariqu. Fayajuzu an tu'akhira musri'an, boleh bagimu untuk mengakhirkan musri'an an muntaliq, dari muntaliq, yaitu Zaidun muntaliqun musri'an. Wa an tuqaddimah, boleh pula engkau dahulukan musri'an dari amilnya, yaitu muntaliq. Contoh musri'an Zaidun muntaliqun, dalam keadaan bersegera Zaid berangkat. Qala Allah Ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khashi'atan absaruhum yakhrujuna. Dalam keadaan khashi' wajah pandangan-pandangan mereka khusyuk takut, yakhrujun, mereka keluar. Dalam keadaan takut, pandangan-pandangan mereka, yakhrujun, maka mereka keluar. Absaruhum sebagai fa'il dari khasyi'ah. Yang menjadi pembahasan di sini halnya khasyi'atan. Khasyi'atan absaruhum, dalam keadaan mata-mata mereka khasyi'ah, ketakutan, yakhrujuna, mereka keluar. Minal ajdas, dari kuburan-kuburan mereka. Asaniyah, yang kedua, keadaan hal bersama amilnya yang pertama tadi adalah diakhirkan hal dari amilnya, dan boleh pula didahulukan. Catatannya tadi, syaratnya amilnya adalah fi'il yang mutasarrif. Yang kedua, an yataqaddama al-halu ala amiliha wujuban, wa dhalika ma idza kana laha sadrul kalami nahu kaifa jaa zaidun. Yang kedua, hal mendahului amilnya secara wajib. Yang ini terjadi apabila hal memiliki sadrul kalam, hak untuk ditempatkan di awal kalam. Ketika dia halnya berupa isim istifham. Contohnya kaifa jaa zaidun. Ya. Bagaimana keadaan Zaid ketika dia datang? Lianna kaifa laha sadrul kalam, karena kaifa dia memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam. Fa kaifa fi mawdhi'il hal, maka kaifa di sini i'rabnya pada mawdhi'nya hal. Kaifa isim istifham mabni 'alal fath fi mahalli nasbin 'alal hal. Hal dari Zaid. Wa hal hiya dhurfun aw ismun, apakah dia kaifa adalah dhurf semata menunjukkan kepada keterangan, keterangan tempat ataupun waktu, au isim ataupun dia isim. Ya. Yang dia isim juga sama terjadi di waktu tertentu ataupun tempat tertentu. Kalau isim di sana ada dzaraf, dzaraf seperti apa? Al-yauma, al-ana, itu dzaraf. Ada juga isim, isim dzaraf seperti maghrib, masyriq, ya. Zahabtu, misalkan maghriba asyams, saya pergi ke arah matahari apa terbenam, ya. Itu isim, dia mengandung hadas dan juga sekaligus mengandung dzaraf makan. Kalau dzaraf dia sekadar mengandungnya apa, keterangan waktu atau tempat. Wal hiya dzarfun aw ismun, apakah dia kaifa di sini dzaraf sekedar menunjukkan keterangan ataupun isim yang menunjukkan hadas dan juga keterangan tempat atau waktu. Alal qaulaini, ada dua pendapat. Yustafham biha anil ahwal. Walal qaulaini yustafham biha anil ahwal. Atas dibangun di atas dua pendapat ini, apakah yang mengatakan bahwasanya kaifa adalah dzaraf ataupun isim, yustafham biha anil ahwal, bisa yustafham biha, ditanyakan dengan kaifa tentang keadaan-keadaan. Apakah kaifa disitu dzaraf ataupun isim, sama bisa digunakan sebagai isim istifham yang ditanyakan dengannya tentang keadaan-keadaan. Fa'alal awwali yakunu ma'naha fi hadzal mithali fi ayyi halin ja'a zaidun. Atas dasar pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya kaifa adalah dzaraf pada contoh ini, maka maknanya fa'alal awwal, di atas pendapat pertama, yakunu ma'naha, jadilah makna dari kaifa zaidun ataupun kaifa ja'a zaidun dalam contoh ini, maknanya fi ayyi halin ja'a zaid, fi yaitu dzaraf mengandung makna fi. Fi ayyi halin ja'a zaidun, pada keadaan seperti apa Zaid datang. Ya, fi itu maksud dari dzaraf mengandung makna fi. Ya. Fi ayyi halin ja'a zaidun, dalam keadaan seperti apa Zaid datang. Wa ala tsani, dan di atas pendapat yang kedua yang mengatakan kaifa adalah isim, maka takdirannya berbeda. Yakunu ma'naha, jadilah maknanya ala ayyi halin ja'a zaidun, di atas keadaan seperti apa, di atas keadaan seperti apa, ya, Zaid datang. Kalau tadi fi menunjukkan keterangan dzaraf, ya, fi ayyi hal, dalam keadaan seperti apa. Kalau di atas, ya, di atas keadaan seperti apa, karena di situ kaifanya ditakdirkan sebagai isim, maka di atas keadaan seperti apa. Ya. Qala ibnu anqawa inna ma yaqau kaifa khabaran li mubtada'in walau fil asal fima la yastaghni anha. وحيث كانت فضله تقع حالا كالمثال المذكور وقول تعالى كيف تكفرون بالله dikatakan oleh Ibnu Anqa tidak lain kaifa itu jatuh sebagai khobar bagi mubtada. Ya, kaifa itu jatuh sebagai khobar atau terjadi sebagai khobar bagi mubtada. Walau fil asal, meskipun asalnya di mubtada. Seperti kaifa kunta bagaimana keadaanmu? Di sini kaifa adalah apa? I'rabnya. Khobar kunta, tapi aslinya adalah khobar, iya kan? Kaifa itu dalam contoh tadi kaifa kunta, dia kaifa itu khobar, tapi khobarnya kana, tapi aslinya apa? Ya khobar beneran aslinya sebelum dimasuki apa? Kana ya. Wa innama yaqulu kaifa khobarun li mubtada'in, tidak lain kaifa itu jatuh sebagai khobar bagi mubtada. Contohnya kaifa haluk, ya khobar dia dari haluk. Kaifa anta juga, kaifanya khobar, antanya mubtada. Walau fil asal, kalau yang walau fil asal tadi contohnya kaifa kunta, kaifa itu aslinya adalah khobar, cuma sudah berganti nama menjadi khobarnya karena sudah kemasukan amil yang apa? Lafzi. Fima la yastaghni anha, kapan itu kaifa di Arab sebagai khobar? Ketika dalam kalam, yang kalam itu butuh kepada kaifa, karena dia kaifa kedudukannya sebagai umdah dalam kalam itu. Seperti khobar, ini kan umdah. Kaifa anta, di sini kan kalam cukup enggak tanpa kaifa? Tidak cukup. Tidak cukup kalam dengan mubtadanya saja, anta tanpa ada kaifa. Kaifa anta. Kaifa haluk misalkan. Tanpa kaifa rusak. Karena kaifa di situ adalah umdah dalam kalam sebagai khobar. Ya. Saya ulangi, tidak lain kaifa jatuh sebagai khobar bagi mubtada meskipun dia khobar pada asalnya pada apa-apa yang yastaghni la yastaghni anha, apa-apa maksudnya kalam yang kalam itu tidak bisa cukup darinya ataupun butuh kepadanya. Wa haitsu kana fadlah, dan apabila kaifa jatuh sebagai fadlah bukan sebagai khobar, taqau halan, maka dia di'rab sebagai hal. Kal misalil mazkur, sebagaimana dalam contoh yang telah disebutkan. Kaifa jaa Zaidun, di sini kan kaifa fadlah. Yang umdanya jaa dan Zaidun. Jaa sebagai musnad, Zaidun musnad ilai. Kaifanya fadlah, maka dia di'rab sebagai hal. Ya. Dan juga dalam contoh kaifa takfuruna billah, ini juga takfurun sudah ada apa? Musnad dan musnad ilai. Sudah tam. Dan di sini kaifanya fadlah, maka dia di'rab sebagai kaifa apa? Hal. Ay ala ayyi halin. Kalau kita anggap kaifanya sebagai isim, maka takdirannya ala ayyi halin. Di atas keadaan seperti apa? Ya. Maknanya di atas, ya. Di atas keadaan seperti apa? Takfuruna billah. Kalian kufur kepada Allah. Atau dengan makna fi ayyi hal, ketika kita takdirkan kaifa sebagai dzaraf. Ya, kalau dzaraf hanya makna fi. Kalau isim maknanya ala. Fi ayyi halin takfurun, dalam keadaan seperti apa kalian kufur kepada Allah? Atau dia boleh juga di'rab kaifa sebagai maf'ul mutlak. Ya, boleh di'rab sebagai maf'ul mutlak, berarti ada tiga pilihan. Ya. Ketika dia kaifa datang sebagai fadlah. Wa tahtamiluhu al-ayah wal misal. Ya. Ini semua sudah dicakupi dalam ayat ini dan juga contoh tadi. Ya, tiga i'raban ini ala ayyi hal atau fi ayyi hal atau maf'ul mutlaq tahtamiluhu al-ayah wal misal. Dikandungi dalam ayat ini dan juga contoh yang telah disebutkan. Ya. Ataupun tadi bisa juga kembali kepada fadlah. Dia sebagai hal. Wa tahtamiluhu hal bisa juga. Ayat ini dan contoh yang telah disebutkan memungkinkan untuk di'rab kaifa sebagai hal. Dan juga yang lain boleh. Maf'ul mutlaq tadi. Ya. Asalisa yang ketiga dari keadaan hal bersama amilnya. Tadi yang pertama boleh untuk halnya ditaruh di akhir ataupun di awal. Yang kedua wajib untuk halnya mendahului apa amilnya ketika halnya itu dalam bentuk isim istifham. Yang ketiga, an yata'akhkhar al-hal an 'amiliha wujuban. Hal wajib diakhirkan dari amilnya. Wa yamtani'u taqdimuha, dan terhalang untuk hal didahulukan. Wa dzalika fima idza kanat jumlatan maqrunah bil waw. Hal ini terjadinya kewajiban untuk hal diakhirkan adalah ketika halnya dalam bentuk jumlah. Ya, dalam bentuk jumlah. Makrunah bil waw, yang jumlah tersebut bergandengan dengan wawu. Seperti jitu wa syamsu thali'atun, saya datang dalam keadaan matahari terbit. Di sini wa syamsu thali'ah adalah jumlah haliyah yang wajib diakhirkan. Ya. Kenapa? Karena tadi dia bentuknya jumlah. Kemudian bergandengan jumlah tersebut dengan wawu wa syamsu thali'ah. Enggak boleh dikatakan wa syamsu thali'atun jitu. Ya. Au muakkidah li'amiliha, kemudian keadaan yang lain di mana wajib hal untuk diakhirkan adalah ketika hal datang ya muakkidah. Muakkidatan, menguatkan amilnya, menguatkan makna amilnya. Muakkidatan li'amiliha, menguatkan makna amilnya. Wala mudbira, sama wala dengan mudbira maknanya. Ya, meskipun beda lafadznya. Dia didatangkan mudbira untuk mentaukid amilnya. Wala mudbira, berpaling ke belakang. Ya, sama, berpaling ke belakang. Ini juga harus diakhirkan mudbira, enggak boleh diawalkan mudbira wala. Kenapa? Karena hal di sini mudbira datang untuk mentaukid amilnya. Au li madmuni jumlati qablaha, ataupun hal didatangkan untuk mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Kalau tadi wala mudbira bukan mentaukid jumlahnya, tapi mentaukid lafad malla. Kalau ini mentaukid kandungan jumlah. Ya, kalau tadi mentaukid wala mudbira. Mentaukid jumlah juga bisa, wala karena jumlah ya, fi'li ya. Yang berikutnya mentaukid kandungan jumlahnya, bukan jumlah itu sendiri, tapi mentaukid kandungan jumlahnya, kandungan jumlah sebelumnya. Seperti Zaidun abuka atufan. Zaidun abuka atufan, atufan bermakna penyayang, dalam keadaan penyayang, rahiman, musyfiqan. Di sini didatangkan untuk mentaukid kandungan jumlah Zaidun abuk. Apa kandungan jumlah Zaidun abuk? Mas Zaid itu seperti bapak kamu. Atufan dalam hal kasih sayang. Zaidun abuka atufan, maksud Zaid seperti bapak kamu. Atufan dalam hal apa? Kasih sayangnya. Atufan didatangkan untuk mentaukid kandungan jumlah. Kandungan jumlah ini adalah tadi ya, Zaid seperti bapakmu dalam hal atufan. Jadi atufan bukan mentaukid Zaid, bukan mentaukid abuk, tapi mentaukid kandungan jumlah ini, yang mana kandungannya tadi bahwa Zaid seperti bapak mu'atufan dalam hal kasih sayang. Ya. Au kana, ini yang keberapa nih? Ya. Yang pertama, ini kan masih bagi yang ketiga, hal wajib diakhirkan. Yang pertama ketika apa? Ya, ketika halnya berupa jumlah yang bergandengan dengan wawu, seperti jitu wa syamsu thali'ah. Ya, yang kedua muakkidah li'amiliha, ketika halnya mentaukid amilnya. Seperti wala mudbira. Dua itu ya. Aw li madmuni jumlah, atau ketika halnya mentaukid kandungan jumlah, seperti Zaidun abuka atufan. Ya. Yang keempat berarti ya. Aw kana 'amiluha maqrunan bila miqsamin, atau ketika amilnya hal bergandengan dengan lam qasam. Ketika amilnya hal bergandengan dengan lam qasam muttasilatan bih, yang mana lam qasam tersebut bergandengan dengan amil. Seperti wallahi laqumanna ta'ian. Laqumanna ta'ian, di sini diakhirkan ta'ian. Enggak boleh diawalkan. Wallahi ta'ian laqumanna, enggak boleh. Kenapa? Karena di sini amilnya hal, amilnya ta'ian bergandengan dengan lam, yaitu akumu bergandengan lam, lam taukid atau waqiyah li jawabil qasam. Laqumanna ya bergandengan dengan amil. Aw kana fi'lan jamidan, yang keberapa? Lima ya. Atau ketika amilnya hal adalah fi'il yang jamid. Ghairu mutasarrif, tidak bertasarruf. Seperti fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub, jadi ma'ahsanahu muqbilan. Alangkah bagusnya dia dalam ketika dalam keadaan datang. Ma'ahsanahu muqbilan misalkan. Ya. Seperti ta'ajjub dan ni'mah. Ya. Ni'mah rajul apa misalkan? Bohikan Zaidun misalkan. Sebaik-baik laki-laki dalam keadaan tertawa adalah Zaid misalkan. Ni'mah rajul bohikan Zaidun misalkan. Bisa ar-rajul bisa ar-rajul bohikan Zaidun misalkan. Ya. Walaisa juga laisa. Laisa Zaidun akhaka mukbilan misalkan. Laisa Zaidun akhaka mukbilan, atau didahulukan juga boleh laisa mukbilan, laisa Zaidun mukbilan akhok. Ya. Au ghairi yang berapa ini? Au ghairu fi'lin. Atau ketika amilnya selain fi'il. Ya. Yang berapa nih? 6 ya. Au ghairu fi'lin. Tadi kan au kana fi'lan. Jamidan. Au ghairu fi'lin atau ketika amilnya hal bukan fi'il seperti isim fi'il. Nah, ini penting ya, rincian-rincian ini antum tulis pindahkan ke buku catatan ya. Jadikan syarah sehingga nanti kalau antum apa ngajar mutamimah manfaatkan ini. Kasmil fi'il seperti isim fi'il, isim yang bermakna fi'il. Hayhata Zaidun rakiban. Jauh sekali Zaid dalam keadaan rakiban. Hayhata bermakna ba'uda. Jauh sekali. Iya, Zaid dalam keadaan rakiban karena dia enggak punya kuda dan enggak bisa naik kuda. Takut sama kuda. Hayhata Zaidun rakiban. Aw sifatan tushbihul isma al-jamid, atau ketika amilnya adalah sifat yang menyerupai isim jamid. Kenapa? Li'adami tasarrufiha, karena dia tidak bertasarruf. Kasmit tafdhil, seperti isim tafdhil. Dia adalah sifat menyerupai isim jamid karena dia tidak bertasarruf. Idza lazimal ifrada, ketika isim tafdhil ini menetapi ifrad, mufrad dan muzakkar. Contoh hadza afsahun nasi khatiban. Hadza afsahun nasi khatiban, ini adalah orang yang paling fasih khatiban ketika berkhutbah ataupun khatiban. Terjemahnya enaknya gitu ya. Hadza afsahun nasi khatiban, ini adalah orang yang paling fasih khatiban ketika berkhutbah gitu ya. Aw kana masdaran muqaddaran bil fi'li, atau amilnya masdar yang ditakdirkan dengan fi'il dan huruf masdar. Aw kana masdaran muqaddaran bil fi'li wa harfin masdari nahu, atau ketika amilnya berupa masdar yang ditakdirkan dengan fi'il dan huruf masdar. Contoh yu'jibuni rukubul farasi musrajan. Di sini mana masdarnya? Amilnya musrajan. Rukub, dan dia rukub bisa ditakwil dengan fi'il dengan dan apa? Huruf masdar. Apa berarti takwilannya? Yu'jibuni an yurkabal farasu musrajan. An yurkaba rukubul faras musrajan. Yu'jibuni rukubul farasi musrajan, mengagumkanku dikendarainya kuda ini dalam keadaan diberi pelana. Di sini rukub bisa ditakdirkan dengan fi'il dan huruf masdar. An yurkaba. Aw kana lafzan mutadamminan ma'na al-fi'li duna hurufi kasm al-isharah. Yang berapa ini? Dari keadaan di mana wajib hal diakhirkan? 8 ya? 9 8? 9. Atau ketika amilnya hal itu adalah lafaz yang mengandung makna fi'il tanpa huruf-hurufnya. Seperti isim isyarah, dia mengandung makna fi'il tapi tidak mengandung huruf-huruf fi'il. Contoh fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong karena sebab kezaliman mereka. Penghuninya sudah pada mati. Diazab oleh Allah. Fa inna tilka, sesungguhnya tilka amilun fi khawiyah, adalah amil bagi khawiyah. Yang menasubkan khawiyah adalah tilka. Kenapa bisa? Li'anna fi ma'na al-fi'il. Karena pada tilka ada makna fi'il. Apa itu? Ushiru. Ushiru buyutahum khawiyah. Itulah ya, sama dengan ushiru. Nih, itulah. Ushiru. Duna hurufi. Tanpa mengandungi makna. Atau tanpa mengandungi huruf-huruf fi'il. Wa tamanni. Juga tamanni. Seperti isim isyarah dan tamanni. Ini lagi menyabang. Lafzun mutadhamminan ma'na al-fi'li duna hurufi kasmil isyarah, yang pertama isim isyarah, wa tamanni, yang kedua tamanni. Nahu laita zaidan muhsinan akhuka. Laita zaidan muhsinan akhuka. Apa artinya? Terjemahnya apa? Seandainya saja, duhai kiranya, Zaid saudaramu, Zaid adalah saudaramu dalam keadaan suka berbuat ihsan. Jadi kiranya Zaid adalah saudaramu dalam keadaan suka berbuat ihsan. Muhsinan hal. Zaidan ismu laita mansub. Akhuka khabar laita marfu. Muhsinan hal. Bagi apa? Hal dia apa? Ya, akhuk atau Zaid juga. Ini sama. Ambilnya mana laita? Iya. Kenapa laita bisa beramal? Karena laita mengandungi makna fi'il. Apa makna fi'il yang dikandung dalam laita? Atamanni. Atamanna ya. Tamanna ya tamanna. Atamanna. Wa taraji. Dan juga taraji harapan. Nahu la'allahu amiran abuka. La'allahu amiran abuka. Apa artinya? Semoga saja dia adalah bapakmu dalam keadaan sebagai seorang amir. Wa tashbih, yani usyabih maknanya. Nahu ka'annahu musfiran qamarun. Seolah-olah dia itu adalah bulan dalam keadaan bersinar. Ya. Maknanya apa? Usyabih, ya. Wa tanbih, dan tanbih juga yang ketujuh. Yang berapa ini tanbih? Yang pertama isim isyarah, yang kedua tamanni, taraji, tashbih, lima ya. Tanbih. Ka hadza ba'li syaikha, seperti dalam ayat hadza ba'li syaikha, inilah suamiku dalam keadaan sudah tua. Wa qila la ya'mal fiha tanbih, tapi yang kelima ini ada kelemahan. Sebagian mengatakan bahwasanya la ya'mal fiha tanbih. Tanbih tidak bisa beramal pada hal, pihak pada hal. Wahwal asoh, dan ini yang lebih sahih bahwasanya tanbih tidak bisa beramal pada hal. Terus apa yang beramal pada syekho? Zaknya isim isyarahnya, bukan haknya. Ya, bukan haknya. Apa alasannya? Li alla yakhtalifa amilul hal wa amilu sahibiha. Agar jangan sampai berbeda antara amilnya hal dengan amil sahibnya. Seandainya kita jadikan khawir tadi, syekho mansub dengan ha, berarti kita tetapkan bahwasanya amilnya syekho adalah ha. Sedangkan sahibnya syekho mana? Ba'li. Mana amilnya ba'li? Za. Berbeda berarti amilnya. Iya kan? Ini menyebabkan perbedaan amil. Yaitu amilnya hal dengan amilnya sahibnya. Ini enggak boleh. Kalau kita jadikan bahwasanya syekho itu mansub dengan amil yang berupa hak tanbih, maka ini otomatis berbeda ya dengan amil sahibnya. Ba'li, mana amilnya ba'li? Za, dia kan khobar. Amilnya khobar mubtada. Za. Ya, ini alasannya. Ya, li'alla yakhtalifa amilul hal, agar jangan sampai berbeda amilnya hal, yaitu syekho dengan amilnya sahib. Ya. Kalau kita jadikan semuanya, ataupun kalau kita jadikan bahwasanya syekho mansub dengan za, maka satu amilnya. Ya. Wa hadza ba'li syekho. Kenapa syekho mansub dengan amilnya za, isim isyarah, karena dia mengandungi makna fi'il, bukan ha. Ya. Yang ke enam, adzharf al-mustaqir. Dzharf al-mustaqir, dzharf yang bermakna al-mustaqir. Contohnya famalahum 'ani tadhkirati mu'ridin. Ya, mengapa mereka dari peringatan berpaling. Famu'ridin halun minhum. al-majrur bilam, maka mu'ridin adalah hal dari hum yang dijarkan oleh lam, lahum. Berarti sahibul amilnya apa? Hum. Ya. Mu'ridin adalah hal dari hum yang dijarkan oleh lam. Wa nasibuha, dan yang menasubkan mu'ridin, ma fihi min ma'nal istiqrar, apa yang ada padanya pada lahum dari ma'na istiqrar. Ya, kita sudah sering lewatkan. Ya. Bahwasanya jar majrur itu muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, mustaqir atau istiqrar ataupun istaqarra. Nah, penasobnya yang menasobkan mu'ridin adalah apa yang ada pada lahum dari makna istiqrar. Ya, sering diterjemahkan ada ya. Ya. Ataupun kaun yang am. Kadang ada terjemahkan. Fa sahibuha idzan amiluha. Kalau demikian maka sahibul halnya, pemilik mu'ridin, idzan amiluha sekaligus sebagai amilnya berarti. Sahibul halnya sekaligus sebagai amilnya. Au juz'u amiliha, ataupun sahibul halnya adalah bagian dari amilnya. Wa jaza dzalika, seperti ini boleh. Kenapa? Li'annal amila haqiqatan huwa al-muta'alliq, al-muta'alliq al-mahdhuf. Karena amilnya pada hakikatnya adalah al-muta'alliq yang mahdhuf, muta'alliqnya lahum. Mustaqir atau mustaqarra yang mahdhuf. Nah itu. Fama lahum ani tadhkirati mu'ridin, sahibul halnya adalah hum. Amilnya yaitu lahum. Ya. Sehingga dengan ini sahibul hal dengan amilnya sama. Atau bahwasanya sahibul hal adalah bagian dari amilnya. Yang demikian boleh karena amilnya pada hakikatnya adalah sesuatu yang mahdhuf, bukan lahum itu sendiri. Ya. Yang merupakan muta'alliq dari lahum. Wal istifham yang ke-8 ya. Nahu, di antara amilnya hal adalah istifham. Ya jarata ma anta jaratan. Wahai tetanggaku, sungguh engkau adalah benar-benar seorang jarah, tetangga. Ma di sini bukan nafiah tapi istifhamiyah. Ya. Fungsinya ta'zim. Ma anta jaratan. Apakah engkau ya jarah sebagai seorang yang tetangga. Fajarah, maka jarah hal. Jarah di sini jaratan hal min anta, dari anta. Mansubun bima, dinasabkan oleh ma istifhamiyah. Lima fiha min makna ta'zim, karena pada ma ini ada makna ta'zim, pengagungan. Ai azimatun anta fi halil jiwar, yakni maknanya azimatun anta, sungguh sangat mulia engkau. Fi halil jiwar, dalam keadaan sebagai tetangga. Ya, ketika bertetanggaan denganku. Azimatun anta fi halil jiwar, sangat mulia engkau ketika dalam keadaan bertetanggaan denganku. Ya itu. Jadi maknanya apa? Azimah. Atau boleh juga jarah diarah sebagai tamyiz. Wasmul jins, dan dia jarah dijadikan sebagai isim jenis. Isim jenis. Ya. Al-muradu bihi ta'zim, yang dimaukan dengannya ta'zim juga. Ya. Isim jenis tamyiz yang merupakan isim jenis yang dimaukan dengannya ta'zim. Seperti anta rajulu ilman. Anta rajulu ilman, engkau adalah seorang yang ilman, sempurna ilmunya. Ya. Fa ilman, maka ilman adalah hal dari dhamir mustatir yang ada pada ar-rajul. Kok bisa ar-rajul mengandungi dhamir mustatir? Bisa. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Lianna ma'nahu al-kamil, karena makna dari ar-rajul adalah ar-rajul al-kamil, orang yang sempurna. Al-kamil isim fa'il mengandungi dhamir. Antar rajul, ya, bukan sembarang ar-rajul. Alif lam lil jins sudah kita sebutkan. Ya. Yastaghriq apa? Khasa'is al-jins tahta, mencakupi kekhususan. Ya. Yang ada pada isim jenis yang di bawahnya. Segala macam karakter sifat sempurna dari rajul engkau kumpulkan, khususnya dalam masalah ilmu, ilman. Li'annahu bima'na al-kamil, karena dia dengan makna al-kamil, karena dimasukkan alif lam al-istighraqiyah. La min anta, bukan dia. Ilman adalah apa? Hal dari anta. Jadi ilman hal dari domir mustatir yang ada pada ar-rajul, karena dia bermakna al-kamil, bukan hal dari anta. Wa yahtamilu tamyiza, dan memungkinkan untuk ilman di sini di'rab sebagai tamyiz. Bal huwa ahsan, bahkan itu lebih bagus kalau di'rab sebagai apa? Tamyiz. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya. Isim tafdil. Ya, isim tafdil melazimi ifradnya. Ada enggak isim tafdil yang musanna? Ada enggak? Ada ya mungkin ya. Kalau musanna ada? Ada ya musanna ya. Walaysa ma tadi au ghairi fi'lin tasmi tafdhil fi isim tafdhil idza lazima al-ifrad wa tadhkir. Isim tafdhil idza lazima al-ifrad wa tadhkir, ketika dia isim tafdhil ini melazimi mufrad dan mudzakkar. Ya, di sini ada isyarat sepertinya ya. Kalau dia dalam bentuk bukan mufrad ataupun musanna mu'annas, maka dia tidak bisa menjadi amil bagi hal. Ya. Apa yang mu'annas? Kalau mu'annas sering ya. Hadza fudla misalnya apa? An-nisa. Apa? Dalam masalah apa? Enggak bisa ya, enggak bisa jatang hal harinya ya. Pokoknya kalau isim tafdilnya itu mu'annas, kan ada isim tafdilnya mu'annas. Iya kan? Kalau afdol apa? Fudla, azam, azma. Enggak bisa jadi amil bagi hal. Ya. Adapun pada contoh di sini, yaitu apa? Isim tafdil di sini yang disebutkan afsah, ya. Dia melazimi mufrad, mudzakkar. Ya. Ya Allah alam, ada enggak yang musanna? Ya. Perlu dicek lagi. Ya. Gimana tadi? Hamzah, tadi yang mau nanya apa? Namun namun jadi lupa. Iya. Gimana? Apa? Ya mungkin gabungan dari itu lahum. Lahum. Ya. Gabungan dari lahum. Makanya di sini sebaiknya kata apa atau dikatakan di sini bahwasanya apa tadi? Sohibul. Mana tadi kalimatnya? Au juz'u amiliha, itu kan. Sohibnya adalah bagian dari amilnya. Ya, itu yang lebih tepat sepertinya. Karena sohibnya kan humnya saja kan. Ya. Kalau tadi kan amilnya, berarti ya keseluruhan lah hum. Ya. Lahum mengandungi makna istiqrar. Ya. Qala syari rahmatullah ta'ala wa tusamma hadhil awamilu ma'nawiyatan ila dhammuniha ma'na al-fi'li duna hurufihi wa kama la tu'mal muta'akhirah wa kama la ta'mal muta'akhiratan li dha'fiha la ta'mal mahdhufatan bikhilafi ma idza kana al-amilu fi'lan mutasarrifa aw sifatan tushbihu al-mutasarrifa wala mu'alida mimma marra fa innahu yajuzu hadhuhu li dalilin halin ka qawlihi lil musafiri rashidan mahdiya ay tadhhabu والقادم مأجورا أي والقادم مأجورا أي رجعت والمحدث صادقا أي نطقك أو قالي أو قالين نحو أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين أي نجمعها قادرين وكقولك مسرعا لمن قال كيف سرت وقد يجب في موضع في موضع الأول في الحال النائبة عن الخبر كضرب زيدا قائمة الثاني وقد يجب في مواضع الأول في الحال النائبة عن الخبر كضرب زيدا قائمة الثاني في الحال الواقعة بدل التلفظ بالفعل في توبيخ نحو أقائما وقد قعد الناس أي أتقوم قائما أو في غيره نحو عائذا بالله أي أعوذ عائذا الثالث المبينة لزيادة أو نقص بتدريج كتصدق بدرهم فصاعدا أبشتريته بدرهم فسافلا وأخذته بدينار ثم رافعا وعطه دينار ثم نازلا ولا يعطف بغير الفاء وثم وهو من عصف الجمل أي ذهب أي ذهب الدرهم صاعدا أو صعد صاعدا أو سافلا سافلا وذهب رافعا أو نازلا ولا يكون صاحب الحال وهو ما كانت الحال وصفا له في المعنى إلا معرفة أي في الغالب كما تقدم في الأمثلة لأنه محكوم عليه والحكم على الشيء إنما يتأتى بعد معرفته ولئلا يشتبه بالصفة في نحو قولهم رأيت رجلا راكبا قال السيوطي في الأشبه والنظائر وإذا اجتمع النكرة والمعرفة غلبت المعرفة فتقول هذا زيد رجل منطلقين فتنصب منطلقين على الحال تغليبا للمعرفة ولا يجوز رفع ذكره الأندلسي في شرح المفصل انتهى أو نكرة بمسوغ أي مجوز لمجيء الحال منها لأن ذلك المسوغ يقرب النكرة من المعرفة فيزول منها كثير من الإبهام كما يقع المبتدأ نكرة لمسوغ فصاحب الحال بمنزلة المبتدأ وهي بمنزلة الخبر فمن المسوغات أن يتقدم عليه الحال نحو في الدار جالس رجل وإرابه في الدار جار مجور في محل رفع خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر وجالس أو جالسا حال من رجل سوء سوغ مجيئه منه تقديمه عليه وقيل إنه حال من الضمير المستكن في الظرف وهو أظهر لأنه يلزم على الأول مجيء الحال المبتدأ وجواز الاختلاف بين عام الحال وصاحبها والصحيح المنع ومن المسوغات أن يكون صاحب الحال مختص بإضافة وذلك نحو قوله تعالى في أربعة أيام سواء فسواء حال من أربعة وهي نكرة لكنها تخصصت بالإضافة إلى أيام أو يكون صاحبها مسبوقا بنفي وذلك نحو قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وإرابه ما نافية أهلكنا فعل وفاعل من قرية من صلة قرية مفعول به ومنصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره معنى من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجار الزائد إلا أداة حصر لها جار مجرور في محل رفع خبر مقدم munzirun mubtada'un muakhkharun wa 'alamatu rafihi al-wawu niyamatan lidhammati li'annahu jam'un mudzakkarin salimun wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin 'al hal min qaryah wa hiya naqiratun 'amatun liwuqi'iha fi siyaqin nafi aw yakuna sahibuha mukhassasan liwasfin wa dhalika nahwu qira'ati ba'dihim wa huwa ibrahim ibn abi 'ablah bil ba'il muwahhadah ba'da al-'ain al-muhmalah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan bin nasbi wa hiya qira'atun syadzatun wa baqiyatul qura' qara'uha bi rafi musaddiqin na'tun kitab wa irabuhu lamma rabitatun liwujudi syai'in liwujudi ghairih ja'a fi'lun madh wal ha dhamirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih wal mim 'alamatul jam'i kitabun fa'ilun wa 'alamatu rafihi dhammu akhirih min harfi jarrin wa 'indi majrurun bimin wa 'alamatu jarri kasru akhirih wa lafzul jalalati mudafun ilayhi wal dhurfu wa ma udhifa ilayhi shibhu jumlatin fi mahalli raf'in na'tun kitabin musaddiqa halun min kitabin wa huwa nakiratun walakinahu takhassasa bi na'tihi bidharfin wa huwa qawluhu min indillah wa la ta'ayyanu fihi dhalik bal yajuzu an yakuna halan min ad-dhamir al-mustaqin fi adh-dharfi tadi ya terkait yang pertanyaan apakah isim tafdil bisa didhafahkan ataupun isim tafdil bisa dimutsanakan atau dimuannaskan, ada rinciannya disebutkan dalam kitab Ta'jilun Nada. Kata wasmu tafdil lahu thalathu halat, isim tafdil memiliki tiga keadaan. Ya, istilah faedah tambahan. Isim tafdil memiliki tiga keadaan. Yang pertama wujubu ifradihi wa tadzkirih. Yang pertama keadaannya dia wajib mufrad dan mudzakkar. Falaysanna wal ijma' wal annas. Ini terjadi fi surataini. Dalam dua keadaan isim tafdil wajib mudzakkar mufrad. Yang pertama an yu'ta ba'dahu bil mufaddal alaih majruran bi min. Didatangkan setelah isim tafdil sesuatu yang diutamakan ataupun sesuatu yang mufaddal alaih, dikalahkan dalam keutamaan, yang dia dijarkan dengan min. Contoh Zaidun asja'u min amrin. Kata yang pertama an yu'ta ba'dahu, didatangkan setelah isim tafdil al mufaddal alaih, sesuatu yang dia dikalahkan dari sisi fadilah, yang dia dijarkan dengan min. Contoh Zaidun asja'u min amrin. Zaid lebih berani daripada Amr. Di sini wajib asya' dalam kondisi mufrad dan mudzakkar. Kenapa? Karena didatangkan setelah isim tafdil asya' apa? Al-mufaddal alaih, yaitu Amr. Dalam kondisi dia dijarkan dengan apa? Min. Wa Zaidani asya', kalau dimutsanakan misalkan wa Zaidani asya' min Amrin. Wa Zaiduna asya' min Amrin. Hindun asya' min Amrin. Hindani asya' min Amrin. Hindat asya' min Amr. Jadi keadaan yang pertama di mana wajib mufrad dan mudzakkar apa tadi? Ketika al-mufaddal alaih apa? Dijarkan dengan min. Iya. Enggak apa-apa kita baca ya, Kak. Saya ada tambahan. Ya. Kemudian surah yang kedua, an yakuna mudhafan ila nakirah, ketika isim tafdil diidhafahkan kepada isim nakirah. Ini juga harus melazimi mufrad dan mudzakkar. An yakuna mudhafan ila nakirah, ketika isim tafdil diidhafahkan kepada yang nakirah. Contohnya Aliyu afdalu rajulin. Aliyun afdalu rajulin. Aliyun afdalu rajulin. Di sini wajib mudzakkar mufrad. Wal aliyani afdalu rajulaini. Wal aliyuna afdalu rijalin. Wa hindun afdalu imra'atin. Wal hindani afdalu imra'ataini. Wal hindatu afdalu nis watin. Apa yang kedua tadi gambarannya? Ketika isim tafdil diidhafahkan kepada yang nakirah. Iya. Kemudian keadaan yang kedua, dari keadaan yang pertama wajib mufrad dan apa? Mudzakkar. Ada dua keadaan. Yang ketiga, wujubu mutabaqatuhu limausufi ifradan wa tadzkiran Wafar'ihima. Wajib dia isim tafdhil mencocoki mausufnya dalam hal mufrad, muzakkar dan cabang-cabangnya. Keadaan yang kedua, wujub mutabaqatihi li mausufi. Isim tafdhil wajib mencocoki mausufnya dalam masalah mufrad, muzakkar dan cabang-cabangnya. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika isim tafdhilnya muqtarinan bi al. Idza kana muqtarinan bi al. Jika isim tafdhilnya bergandengan dengan al. Contohnya al waladu al akbaru zakiyun. Di sini al akbaru dalam bentuk muzakkar mufrad. Kenapa? Karena mausufnya al walad muzakkar mufrad. Kalau diganti mausufnya muannas, al wadar ad-daru al kubra jamilatun. Ad-daru al kubra jamilatun. Rumah yang paling besar itu jamilah. Indah. Di sini kita dapati mencocoki al-kubro dengan ad-dar dari sisi mu'annas dan mufradnya. Demikian seterusnya. Contoh yang lain, walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la. Cocok di sini mufrad muzakarnya. Karena dia al-a'la isim tafdhil yang beral sebagai sifat bagian sebelumnya. Contoh yang lain, fa'ula'ika lahumud darajatul ula. Al-ula ada isim tafdhil untuk ad-darajat sebagai sifat dari ad-darajat, sehingga dia mengikuti dalam masalah mu'annasnya ad-darajat. Dijadikan mu'annas karena dia jamak mu'annas salim yang tidak berakal. Kemudian keadaan yang keberapa? Tiga ya. Keadaan yang kedua tadi gampang ya, mudah diingatnya ya. Ketiga, isim tafdhil beral, maka dia harus mencocoki mausufnya dalam segala hal, mufrad, muzakkar dan seterusnya. Kadang yang ketiga, jawazul mutabaqah wa ada miha, boleh isim tafdhil mencocoki yang sebelumnya atau tidak. Kapan itu terjadi? Boleh pilih, boleh mencocoki dengan yang sebelumnya, boleh-boleh tidak. Idza kana mudhafan li ma'rifatin, apabila isim tafdhil diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Contohnya Az-Zaidani afdhalul qaumi. Di sini afdhal diidhafahkan kepada al-qaum yang ma'rifah. Maka boleh pilih. Ya. Kalau afdhalu al-qaumi berarti tidak mutabaqah. Boleh pula mutabaqah, anda mengatakan Az-Zaidani afdhala al-qaumi. Tadi afdhalani diidhafahkan di bawah nunnya. Az-Zaidani afdhala al-qaumi dengan mutabaqah. Contoh yang tidak ada mutabaqah dalam Al-Qur'an, wala tajidannahum ahrasan nasi. Padahal untuk hum kan, tapi digunakan mufrad ahrasan nasi. Hum di situ maf'ul yang pertama ya kan, bagi tajid. Ya maf'ul yang kedua yang ahrasa. Iya. Yang pertama disebutkan jamak, keduanya mufrad. Seandainya jamak, maka dikata ahrosi. Ahrosina kan. Ahrosi, tapi di sini diambil mufrad. Contoh yang mutabaqah dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Akabira mujrimiha. Kenapa di sini mutabaqah? Ya karena akabir didhafahkan kepada yang ma'rifah, mujrimiha. Maful yang keduanya al-jar majrur fi kulli qaryah, sudah kita sebutkan ya kaidahnya ya. Kenapa akabir dijadikan maful yang pertama fi kulli qaryah, maful yang kedua? Iya, mubtada khabar aslinya. Nah itu. Ya sudah, cukup sampai situ. Jadi isim tafdhil ada berapa keadaan? Tiga keadaan. Keadaan yang pertama dia menetapi mufrad dan muzakkar, yaitu ketika dalam dua surah. Yang pertama ketika dia didhafahkan kepada al-mufaddal alaih dengan apa? Min. Didhafahkan kepada sesuatu dari al-mufaddal alaih dengan min. Ya, ini wajib. Ya, dalam keadaan mufrad muzakkar. Yang kedua ketika didhafahkan kepada nakirah. Keadaan yang kedua dari isim tafdhil wajib mencocoki mausufnya, yaitu ketika apa? Isim tafdil ber alif lam. Yang ketiga, boleh pilih, boleh mencocok yang sebelumnya, boleh tidak. Kapan itu terjadi? Ketika isim tafdil diidhafahkan kepada apa? Yang ma'rifah. Ya. Sudah. Ya sudah iskal berarti. Alhamdulillah iskal hilang. Sekarang kita lanjutkan. Mana tadi? Hah? Wa tusamma hadhihi awamila ma'nawiyatan. Ini semua kembalinya ke mana itu ini semua? Isim isyarah, tamanni, taraji, tashbih, tanbih, menurut bagian dzaraf mustaqir, isim istifham yang merupakan apa? Kalimat yang dia mengandungi makna fi'il tanpa huruf-hurufnya. Itu disebut dengan awamil al-ma'nawiyah. Amil-amil yang sifatnya ma'nawi. Litabamuniha ma'na fi'li duna hurufi. Karena semuanya mengandungi makna fi'il tanpa huruf-hurufnya. Wa kama la ta'malu mutaakhiratan li dha'fiha la ta'mal mahdhufatan bi khilafi ma idza kana al-'amilu fi'lan mutasarrifan. Maka sebagaimana dia amil-amil yang ma'nawi ini tidak bisa beramal mutaakhiratan dalam keadaan diakhirkan li dha'fiha karena lemahnya amil ini, maka dia juga la ta'mal mahdhufah tidak bisa beramal dalam kondisi dibuang. Jadi kalau amilnya diakhirkan enggak bisa beramal lemah. Ataupun dibuang juga enggak beramal karena lemah. Bi khilafi ma idza kana al-'amilu fi'lan mutasarrifa, berbeda halnya dengan kalau amilnya fi'il yang mutasarrif. Ataupun sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Wa la mu'arida mimma marra, dan tidak ada penghalang dari beramalnya dari yang telah lewat penjelasannya. Fa innahu yajuzu hadzuhu li dalilin hali. Kalau amilnya adalah apa? Fi'il yang mutasarrif atau sifat syibil mutasarrif, tidak ada mu'arid, maka boleh untuk dibuang amilnya. Li dalilin hali, karena dalil petunjuk yang sifatnya hali, keadaan. Seperti ucapannya seorang kepada orang yang akan safar. Ka qawlihi lil musafir, seperti ucapannya seorang kepada orang yang mau safar. Rasyidan mahdiyan. Rasyidan mahdiyan. Ya. Di sini dibuang amilnya, yaitu tazhab. Kenapa? Karena ada dalil hali, dalil yang berupa keadaan, yaitu keadaan dia yang sedang persiapan safar. Rasyidan mahdiyan. Semoga engkau berangkat dalam keadaan terbimbing, enggak tersesat. Dibuang tazhabnya. Kenapa boleh? Karena tazhab adalah fi'il mutasarrif kuat. Di sisi lain ada apa? Dalil hali. Dalil yang hali, sifatnya keadaan yang menunjukkan dia mau safar. Walil qadimi, dan juga ucapan seseorang kepada orang yang baru datang, ma'juron. Ya ma'juron. Yani roja'ta ma'juron. Kamu pulang dalam keadaan ma'juron. Diberi pahala. Ya, karena dia keadaannya barusan safar dari umroh misalkan. Ya. Walil muhaddits shadiqan, dan kepada orang yang berbicara dikatakan shadiqan. Aina taqta shadiqan, itu hal shadiqan. Amilnya dibuang taqta. Boleh karena dia adalah fi'il mutasarrif, kemudian ada dalil hali. Au qali, qali ya, gitu ya. Qali apa qauli? Qali ya. Ataupun dalil yang berupa qali, ucapan. Nahu contohnya ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirin 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan kami dalam keadaan mampu. Qadirin adalah hal dari dhamir. Ya, dan amilnya mahdhuf. Aina jama'uha qadirin, yakni kami mengumpulkan tulang-tulang tadi dalam keadaan mampu. Najma'uha qadirin, dibuang najma'uha karena ada dalil qali yang sebelumnya. Lan allan najma' 'idhama bala najma'uha qadirin. Wa kaqaulika musri'an liman qala kaifa sirta, dan juga seperti ucapan musri'an, ini juga hal. Bagi orang yang berkata, bertanya kepadamu, kaifa sirta, bagaimana kamu, dalam keadaan apa kau berjalan? Musri'an, dalam keadaan cepat-cepat, bersegera. Waqad yajibu fi mawadhi', dan terkadang wajib dibuang amil hal dalam beberapa tempat, pada beberapa keadaan. Al-awwalu fil halin na'ibah anil khabar, kadurbi zaidan qa'iman. Tempat yang pertama dari wajibnya amil hal dibuang adalah ketika fil hal, pada hal yang dia hal ini, an-na'ibah anil khabar, menggantikan posisi dari khabar. Dorbi zaidan qa'iman, pukulanku kepada Zaid adalah dalam keadaan dia Zaid berdiri. Qa'iman di sini adalah hal yang wajib dibuang apa? Amilnya. Kenapa? Karena dia menduduki posisi apa? Khabar. Dengan adanya qa'iman cukup dorbi ini tanpa khabar. Misalnya dibuang qa'imannya, rusak mana? Dorbi zaidan, pukulanku terhadap Zaid berhenti. Ya. Tapi dikasih khabar tercukupi dari dikasih hal tercukupi dari khabar. Pukulanku terhadap Zaid adalah dalam keadaan dia berdiri. Apa di sini amilnya? Ya. Ha ya. Khabarnya di situ mahdhuf ya. Hasilun idza kana qa'iman. Ya. Karenanya tam, ya. Karena qa'imannya hal ya kan? Masih ingat masanya di mas di pasi masan apa ini? Iya. Iya, di situ dibuka lagi ya. Dibuka lagi. Asan yang kedua fil halil waqi'ah badalan ay talaffuz bil fi'li fi tawbih. Tempat yang kedua dari wajibnya amil hal dibuang adalah pada hal yang dia hal ini waqi'an badalan, jatuh sebagai badal, sebagai pengganti dari mengucapkan fi'ilnya. Hal ini didatangkan untuk menggantikan fi'ilnya. Si taubih ini terjadi ketika taubih mencela. Contohnya aku iman waqad qa'ada an-nas. Apakah kamu dalam keadaan berdiri sedangkan manusia pada duduk? Ini kan celaan. Yang lain pada duduk kok kamu berdiri? Iya. Amilnya di situ yang dibuang taqum. Ataqumu qa'iman. Apakah engkau berdiri atau dalam keadaan berdiri? Dalam keadaan yang lain duduk. Aw fi ghairi ataupun pada selain taubih. Contohnya a'idzan billah. Aku berlindung kepada Allah. Amin a'udzu a'idzan. Ya. Asanis yang ketiga dari wajibnya untuk membuang amilnya hal adalah al-mubayyinah li ziyadatin aw naqsin bi tadrijin. Kata saddaqa, kata saddaq fi dirhamin fasa'idan. واشتريته بدرهم فسافلا واخذته بدينار ثم رافعا واعطه دينارا ثم نازلا ولا ya sudah cukup. Asalis yang ketiga adalah hal yang mubayyinah, menjelaskan ziyadah, makna penambahan, au naqs atau pengurangan, bitadrij, yang ini terjadi dengan bertahap. Kata sadaq bidirhamin fasa'idan, sadaqolah kamu dengan satu dirham fasa'idan, seterusnya 2, 3, 4. Washtaraituhu bidirhamin fasafila, dan saya membelinya dengan satu dirham fasafila, kemudian turun. Wa akhadtuhu bidinarin thumma rafi'an, dan saya ambil barang ini dengan harga satu dinar, kemudian naik. Ya. Wa'atihi dinaran thumma nazilan, saya berikan kepadanya satu dinar, kemudian saya turunkan. Turun. Wa la yu'tof bighoril fa wa thumma, dan tidak boleh diatofkan dengan selain fa dan wa, dengan selain fa dan thumma. Ini fasa'idan thumma nazilan, tidak boleh diatofkan ya dengan selain apa? Fa dan thumma. Wa huwa min atil jumal, dan ini termasuk pengatofan jumlah kepada jumlah yang lain. Takdirnya zahabat dirhamu so'idan. Ya. Tasaddaq bidirham fa so'idan, maksudnya apa? Zahabat dirham so'idan. Aminya zahabat so'idan. Tasaddaq, sadaqalah. Ya, dengan satu dirham. Kemudian lanjut naik gitu. Lanjut dalam keadaan naik. Yang lain mengatakan ada yang ya boleh zahabat atau istamarra. Atau ya. Di sini zahaba ya. Berarti tadi tasaddaqa ya. Bukan izhab ya. Tasaddaqa bidirham su'idan. Dia bersedekah dengan satu dirham kemudian naik. Ini zahaba ad-dirham su'idan. Aw su'ada su'idan atau su'ada su'idan ya Rabbnya. Apa ambilnya? Su'ada su'idan. Aw safila safilan. Ya. Zahaba rafi'an atau zahaba rafi'an. Aw nazilan. Ya itu. Ya semena dengan ini silakan boleh ditakdirkan sebagai amil dari yang setelah fa atau setelah tsumma. Fa aksar juga ada ya. Fa aksar sering kan? Itu juga sama. Wa la yakunu sahibul hal wa huwa ma kanatil hal wasfan lahu fil ma'na, dan tidaklah sahibul hal, dan sahibul hal maknanya adalah apa yang hal itu menjadi sifat baginya secara makna. Jadi hal itu secara makna seperti sifat bagi sahibnya. Dan tidaklah terjadi sahibul hal illa ma'rifah, kecuali ma'rifah. Ai fil ghalib, yakni umumnya. Kama taqaddama fil amtsilah, sebagaimana yang telah lewat dalam contoh-contoh. Li'annahu mahkumun alaihi wal hukm ala syai' innama yata'atta ba'da ma'rifatihi. Karena yang namanya sahibul hal adalah mahkumun alaihi, sesuatu yang dihukumi. Dihukumi dengan hukum-hukum. Wal hukmu ala syai', sedangkan hukum atas sesuatu, innama yata'atta, mungkin, mudah terjadi, ba'da ma'rifati, ketika sudah dikenali yang dihukumi itu. Kalau belum dikenali yang dihukumi, bagaimana bisa menghukumi? Iya kan? Dikenali dulu sesuatu yang dihukumi, baru setelah dihukumi. Wali'alla yashtabih bisifah. Alasan yang kedua, kenapa sih hal itu harus nakirah pada umumnya? Agar tidak tercampur dengan sifat. Pada semisal contoh, ra'aitu rajulan raqiban. Seandainya diperbolehkan untuk sahibul hal ya, bukan hal bahasanya. Saya ulangi, kenapa hal sahibul hal itu harus ma'rifah? Agar tidak tersamarkan dengan sifat. Pada semisal contoh, ra'aitu rajulan raqiban. Seandainya dibolehkan sahibul hal dalam kondisi apa? Nakirah, maka tersamarkan. Raqiban di sini sifat atau hal sih? Ya, tapi dengan dipersyaratkan dengan syarat tadi, agar dia ma'rifah, maka perbedakan dengan sifat. Qala Suyuti fil Asybah wa Nadha'ir. As-Suyuti di dalam kitab Al-Asybah wa Nadha'ir mengatakan, idza ijtama'a nakirah wal ma'rifah ghalabatil ma'rifatu. Apabila berkumpul isim yang nakirah dan yang ma'rifah, maka yang menang adalah yang ma'rifah. Fataqulu, maka mengatakan, hadza Zaidun wa rajulun muntaliqaini. Ya. Hadza Zaidun wa rajulun muntaliqaini. Ya. Ini adalah Zaid wa rajulun, dan seorang laki-laki. Muntaliqaini, yang keduanya dalam kondisi mau berangkat atau berangkat. Fatun fatansibu muntaliqaini, maka engkau nasabkan muntaliqaini alal hal, sebagai hal taghliban lil ma'rifah, karena memenangkan yang ma'rifahnya. Ya. Kalau kita menangkan rajula ini, berarti muntaliqaini sebagai apa? Sifat, ya kan? Sebagai sifat. Tapi di sini dimenangkan apa? Zaid. Sehingga mumpulikoin mansubnya karena hal. Seandainya kita menangkan rajulun, maka mumpulikoin sifat. Walaya juzu rafa' zakarul andalusi fi syarhin fasal. Dan tidak boleh di sini rafa'. Rafa' yang mana sih ya? Mumpaliqan ya, seperti ya. Hadza Zaidun wa rajulun mumpaliqan misalkan. Tidak boleh rafa. Zakarul Andalusi fi syarh al-mufassal, disebutkan oleh Al-Andalusi Abu Hayyan sepertinya dalam syarah al-mufassal. Kalau mumpaliqan marfu sebagai apa? Khabar ya, saya. Khabar dari Zaidun wa rajulun gitu ya. Hadza Zaidun wa rajulun mumpaliqan, enggak boleh katanya. Rafa. Ya. Aw nakirah bi musawwir, ataupun boleh pula sahibul hal dalam keadaan nakirah tapi ada musawwir pembolehnya. Musawih ay mujawiz lima ji'il hal minha. Musawih adalah pemboleh yang membolehkan datangnya hal dari yang nakirah. Lianna dhalikal musawih yuqaribu nakirah minal ma'rifah. Karena pemboleh tersebut mendekatkan isim yang nakirah kepada yang ma'rifah. fayazulu minha katsirun minal ibham, sehingga dengan adanya musawir ini hilang dari isim nakirah tadi kebanyakan ibhamnya. Kama yaqa'u al-mubtada nakirah bi musawirin, sebagaimana terjadi mubtada dalam keadaan nakirah dengan adanya musawir. Fa sahibul hal bi manzilatil mubtada, maka sahibul hal itu kedudukannya seperti mubtada. Wa hiya bi manzilatil khabar, dan halnya kedudukannya seperti khabar. Faminal musawwighat an yataqaddam alaihi al-hal, di antara pemboleh yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam keadaan nakirah adalah an yataqaddam alaihi al, ketika halnya mendahului apa? Sahibnya. Contohnya fiddari jalisan rajulun. Fiddari jalisan rajulun. Di sini mana sahibul halnya? Rajulun. Ya, didahului oleh hal jalisan. Seandainya diakhirkan enggak boleh. Fiddari rajulun jalisan. I'rabnya fiddar jar majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam wa rajulun mubtada muakhar wa jalisan hal min rajul wa sawwagha maji'ahu minhu taqaddumuhu alayhi. Tanya membolehkan datangnya sahibul hal dalam keadaan nakirah adalah bahwasanya taqaddumuhu alayhi, halnya mendahului sahibul hal. Wa qila innahu hal min ad-dhamir al-mustaqin, ada yang mengatakan bahwasanya dia jalisan adalah hal dari dhamir mustaqin, bukan dari rajul. Dhamir yang ada pada dhorof. Ya, fiddar mengandungi dhorof. Wa huwa adhar, yang ini lebih zahir, lebih kuat. Li'annahu yalzam ala al-awwal. Ya, kenapa ini lebih kuat? Kalau ia itu kita jadikan jalisan sebagai hal dari dhamir yang ada pada fiddar, bukan bagi rajul. Kenapa ini lebih zahir, lebih kuat? Li'annahu yalzam ala al-awwal, karena mengharuskan pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwasanya jalisan adalah hal lagi rajul, ini mengharuskan maji al-hal minal mubtada, datangnya hal dari mubtada. Sebagian mengatakan tidak boleh hal datang dari mubtada. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, yalzam jawaz al-ikhtilafi baina 'amilil hal wa sahibiha. Ini mengharuskan perbedaan antara amilnya hal dengan sahibnya. Kalau dikatakan rajul sebagai sahibnya, berarti berbeda dong amilnya rajul dengan amilnya hal jalisan. Ya. Wa sahih al-man'u, yang benar bahwasanya tidak boleh berbeda antara hal dengan amilnya hal, seperti yang barusan kita lewatkan. Ya. Wa min al-musawwighati an yakuna sahibul hal mukhtasan bi idhafah, dan di antara pemboleh yang membolehkan datangnya hak sahibul hal dalam keadaan nakirah adalah ketika sahibul hal mukhtasan bi idhafah, dikhususkan dengan idhafah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Sawa'an hal. Fa sawa hal min arba'ah. Sawa adalah hal dari arba'ah. Wa hiya nakirah, dan arba'ah adalah nakirah, lakinnaha takhassasat bil idhafah. Hanya saja dia arba'ah meskipun nakirah telah menjadi khusus dengan idhafah kepada ayyam. Aw yakunu sahibuha masbuqan bi nafi. Di antara musawih berikutnya adalah ketika sahibul halnya didahului oleh nafi. Contohnya qaulu ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Tidaklah kami binasakan satu negeri pun. Negeri pun dikasih pun. Kenapa? Karena qaryah nakirah. Datang pada konteks nafi. Tidaklah kami binasakan satu negeri, melainkan dalam keadaan sudah ada di tengah-tengahnya munzirun, para pemberi peringatan. Mana halnya di sini? Laha munzirun. Hal yang berupa apa? Jumlah. I'rabnya ma'na fi ahlakna fi'lun wa fa'il min qaryah min silah. Silah, paham silah? Ya, kalau di luar Al-Quran dikatakan sebagai apa? Zaidah. Qaryah maf'ulun bih. Dia majrurun lafzan mansubun mahallan. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarun ala akhirihi mana min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil biharakati harfil jar az-zaid. Sibuk dengan penyesuaian dengan harokat huruf jar ataupun dengan harokat huruf jar tambahan. Illa, kemudian illa adalah adatul hasr, adat untuk mengurung. Laha jar majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam mundhirun mubtada muakhar wa alamat rafi alwaw niyaba anil dhamma li annahu jam'u mudzakkar salim wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli nasbin ala al hal min qaryah wahia nakirah ammah liwuku'aha fi siyaq nafi, dan dia qaryah adalah nakirah yang umum cakupannya. Kenapa liwuku'aha fi siyaq nafi? Karena dia jatuh pada konteks penafian. Ya. Aw yakunu sahibuha, yang berikutnya dari musawwiqat, yakunu sahibuha mukhassasan biwasfin wa dzalika, yaitu keadaan berikutnya adalah ketika sahibnya dikhususkan dengan wasf. Wa dzalika, hal itu contohnya qiraah sebagian mereka yaitu Ibrahim ibn Abi Ablah bil ba al muwahhadah dengan satu titik bi ba'd al ain al muhmalah setelah ain tanpa titik, yaitu qiraah wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqa bin nasab, dengan nasab wahia qiraah syadzah, dan ini qiraah yang syadz ya. Di luar qiraah sab'ah ya. Jadi dia juga sebagai bisa dijadikan sebagai syahid dalam lughah. Wa baqiyatul qurra qara'uha biraf'in musaddiq na'atun kitab. Adapun qori-qori yang lain atau qira'ah yang lain membacanya dengan rafa' musaddiqun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indal musaddiqun. Sifat bagi kitab, kitabun. Ya. Boleh juga ya, dari sisi bahasa benar musaddiqun juga sesuai hal karena sudah dikhususkan dengan sifat min 'indillah. Wa i'rabuhu lima rabithah. I'rabnya lamma rabithah liwujudi syai' biwujudi ghairi. Lamma adalah rabithah yang mengikat adanya sesuatu dengan sebab adanya yang lain. Lamma contoh mudahnya ya, lamma jaa Zaidun akramtuhu. Lamma jaa Zaidun akramtuhu. Tatkala Zaid datang saya muliakan. Ini yang mengikat adanya sesuatu. Ada sesuatu di sini apa? Ikram. Dengan apa? Ada yang lain, adanya kedatangan Zaid. Lamma jaa Zaidun akramtuhu. Ketika Zaid datang saya muliakan. Di sini ikram dihasilkan karena adanya sesuatu yang lain, yaitu maji'u Zaid. Jaa fi al-madhin wal haa dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal mim 'alamatul jam' kitabun fa'il. Wa 'alamatu raf'ihi dhamir dhammu akhirihi min harfu jar. 'Indi majrur bi min. Wa 'alamatu jarri kasru akhirihi wa lafdhul jalalah mudhafun ilayhi wa dharf wa mudhifa ilayhi syibu jumlah. Dhaf dharf bersama apa yang diidhafahkan kepada syibu jumlah fi mahalli rafin na'at. Jadi min 'indillah itu i'rabnya na'at. Karena dia syibu jumlah datang setelah nakirah. Li kitab. Ya, unil musaddiqu hal min kitab. Wa huwa nakirah. Dia kitab nakirah. Walakinnahu takhassasa bi na'ati. Hanya saja dia menjadi khusus dengan sifatnya. Ya, bi dzarfin. Bi na'atihi bi dzarf, karena dia disifati dengan dzarf. Wa huwa qawluhu, itu qawlu min 'indillah. Wa la yata'ayyan fihi dzalika bal yajuzu an yakuna halan. Wa la yata'ayyan fihi dzalik. Dan di situ tidak mesti apa? Tidak mesti apa? Zalik. Tidak mesti rafa' ya. Bal yajuzu an yakuna hal. Tidak mesti rafa' sebagai apa? Sifat. Bahkan boleh padanya hal dari dhamir. Oh, afan dulu ada gitu. Ada lanjutannya belum dibaca ya. Wa la yata'ayyan fi dzalik. Tidak mesti di situ musaddiqa sebagai hal bagi kitab. Ya, bal yajuzu an yakuna halan min ad-dhamir al-mustaqim, bahkan boleh untuk dia musaddiqan sebagai hal dari dhamir yang ada pada dhorof. Ya, seperti kita yang mesti kita lewatkan min 'indillah itu mengandung dhorof. Wa qad yaqulu sahibul hal nakirah bila musawwigh. Sudah selesai ini. Titik pembahasan berikutnya nanti insyaallah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Apa? Hah? Oh. Mana tadi? Wa min al-jumal. Wa huwa min al-jumal. Iya, terus? Ya, tadi kan disebutkan sebelumnya tasaddaqa bidirhamin. Ya. Fa zahaba adirham so'idan gitu kan, dari dua jumlah ya kan, fa zahaba dirham so'idan ya, terjemahnya tadi kalau dia dijadikan fil amr sodakolah dengan satu dirham ke atas gitu loh terjemahnya sih, ataupun dia kalau dijadikan bukan fil amr ya dia bersedekah dengan satu dirham fasu'idan, lebih. Terjemahnya sih enggak saja. Nah, gimana? Ya pokoknya kalau dzaraf jangan menakdirkan mana fi. Ya dzaraf semuanya mana fi kan? Dzaraful makan ya enggak jauh sih. Enggak jauh. Cuma kalau isim ala. Kalau ala kan dia tidak mengandung mana dzaraf. Kalau dzaraf fi. Fi ayyi hal. Dalam atau pada keadaan seperti apa? Ala ayyi hal, di atas keadaan seperti apa? Sudah gitu aja. Iya. Mana fi kalau dzaraf kan mana fi. Iya. Kalau dia isim bukan mana fi tapi ala. Tapi sama maksud sebagai hal tadi. Ya, ataupun maf'ul mutlak bisa juga. Apa? Kira-kira apa? Ya kaifa, ya maf'ul mutlak dia, mabni 'alal fath fi mahalli nasbin, maf'ul mutlak gitu saja. Boleh, yang mau ditakdirkan. Apa takdirnya kira-kira yang pas? Kufron ma atau apa ditakdirkan yang pas? Ya. Kaifa takfuruna? Ya. Billah tadi bisa disebutkan dalam apa penjelasan boleh dia sebagai maf'ul mutlak ya ditakdirkan apa yang pas maknanya ya. Pokoknya kalau dia menjelaskan tentang kaifiyah hai'ah bisa dia sebagai maf'ul mutlak ini kan tentang hai'ahnya hai'ah mereka ketika mereka kufur kepada Allah ya. Kaifa takfuruna billah di sini ta'ajub sih maknanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Bagaimana mereka kufur kepada Allah? Wa kuntum ahya apa? Ayat Al-Baqarah ya. Nggak ada yang lain cukup ya? Apa? Ya bisa juga. Rasyid dan Mahdiya. Bisa doa. Ya. Sering kalau doa dibuang amilnya. Rasyid dan Mahdiyan, ya semoga engkau terbimbing. Doa biasanya doa maknanya. Jumlahnya jumlah khabariyah tapi makna insya'iyah. Doa. Rasyid dan Mahdiyan, ya tetap Rasyid dan Mahdiyan. Doa maknanya doa. Bukan sekedar pengkhabaran, ada faedahnya enggak? Ada orang mau safar, antum mengatakan Rasyid dan Mahdiyan. Hanya pengkhabaran, ada faedahnya ya. Engkau berangkat terbimbing ada kurang faedahnya. Doa mengenai doa. Tadi juga ma'jurun doa juga tuh. Iya kan? Gimana? Apa? Apa tadi contohnya? Mana tadi contohnya? Safilan oh itu. Ya diganti aja. Dahaba tadi kalau ganti kan tadi tasaddaq fi dirhamin mana yang nazilan? Ya wa'atihi dinaran thumma nazilan atau fanazilan. Ya itu irob ambilnya safilan. Atau bisa juga zahaba juga bisa sih zahaba nazilan. Apa nah? Sebelumnya apa? Dinar kan? Dinar sebelumnya. Kalau a'tihi dinaran thumma nazilan ya dinar sahibul halnya. Dinar. Ya, berikan kepada dia dinar satu dinar thumma nazilan kemudian turun berkurang dinar a'ti dinaron nazilan ya mungkin diantara yang diperbolehkan ya bukan nakira juga karena sudah disebutkan sebelumnya kan ma'rifah a'ti dinaron thumma sahabat dinar kan dinar pertamanya nakira emang tapi keduanya ma'rifah. Iya kan? A'ti dinaran thumma dzahab ad-dinar. Makanya ditakdirkan tadi ada alif lam ya kan? Thumma ada thumma ai dzahab ad-dirham. Itu kan? Ada alif lamnya. Alif lam lil ahdi apa? Dzikri sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Masih ada? Iya, takdiran ambilnya itu. Takdir ambilnya ya bisa itu, bisa yang lain juga ada yang istamarra, ada yang dzahaba. Istamar terus naik. Terus turun, boleh juga. Iya, pada saya dua jumlah itu. Jumlah, tadi tasodak obidirhamin fosfainya dua jumlah. Ya, kalau misalkan satu jumlah ya tasaddaqa di dirham saja. Fasu'idan, di situ su'idan bukan hal dari dirham yang disebutkan, tapi dirham yang mahdhuf. Tasaddaqa bi dirham fa dhahaba dirham su'idan. Kan dua jumlah berarti. Fa-nya fa ataf. Iya. Cukup di sini. Subhanallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.